السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita baca adalah أهل الزهد، golongan زهد yang dibagi tiga. Yang diambil dari ayat Allah SWT tentang ahlul istifa, orang-orang pilihan. Thumma awratna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Minhum zalimun li nafsih. Di antara mereka masih ada yang kadang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pas-pasan. Tali amin. Kosong sini. Kosong. Ada tempat khusus. Tempat khusus. Minhum, di antara mereka dari ahlul istifa, ada yang boleh mulinasi, ada yang muqtasid, ada yang pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ini yang paling tingginya. Maka disebutkan terakhir ucapan ba'du salaf tentang siapa as-sabiq bil khairati bi idznillah. Ayyuhum azhad fid dunya arghab fil akhirah. Ini sirinya, orang yang paling zuhud terhadap dunia pasti orang yang paling semangat mengambil akhirat. Maka dalam hal-hal ini atau dalam zuhud yang seperti ini, yang paling tingginya ini, disebutkan dalam hadis-hadis seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, di antaranya kepada Salman dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abu Dzar wa Aisyah, yang wasiatnya berisi, hendaklah engkau ambil dari dunia sekedar bekal perjalanan, yakni secukupnya untuk berjalan di bumi ini menuju akhirat. Itu diwasiatkan kepada Salman wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abu Dzar wa Aisyah radhiyallahu taala anhum. Wa Ibn Umar dan juga pernah mewasiatkan kepada Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, an yakuna fid dunya ka'annahu gharibun, hendaklah di dunia ini seperti orang asing, au 'abiri sabilin. Kata Nabi kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Wa an yu'adda nafsahu min ahli al-qubur. Dan hendaklah dia menganggap dirinya termasuk ahli al-qubur. Saya ini ahli al-qubur, maka di dunia ini asing. Hanya sekedar menjalani hidup untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Baru yang kita bahas hari ini adalah wa ahli hadhihi darajah ala qismain. Golongan yang memiliki derajat ini ada dua jenis. Minhum man yaqtasir min ad-dunya ala qadri ma yasuddu ar-ramaq. Faqat. Di antara mereka ada yang hanya mengkhususkan tidak mengambil dunia kecuali sekedar yasuddu ar-ramaq. Sekedar menjaga agar tidak binasa. Supaya jangan mati dia makan. Sekedar supaya jangan mati kehausan yang minum. Wa huwa halu katsir min az-zuhad. Dan inilah keadaan kebanyakan para zuhad. Sudah pernah kita kisahkan beberapa sahabat yang seperti itu, seperti Salman Al-Farisi. Tidak memiliki di rumahnya kecuali hamparannya dan satu bejana. Demikian pula disebutkan rumahnya ketika berdiri tidak bisa tegak, ketika tidur tidak bisa lurus karena sempitnya rumah itu. Dan barakallahu fikum, kebetulan kita pernah lihat rumah yang kayak gitu dia, kan? Ternyata hanya untuk tidur saja. Tingginya segini kurang lebih. Ya, Pak. Pernah lihat? Masuknya ngerondong. Tutup tirainya tidur. Setelah itu di luar selebihnya. Ini barakallahu fikum. Jadi jangan bilang ini khayal atau ini tidak mustahil ila akhir. Karena di zaman kita aja masih pernah ada waktu itu. Masih tersisa. Kembali kepada kitab. Wa minhum man yafsah li nafsihi ahyanan. Dan di antara mereka masih ada yang kadang-kadang meluaskan dirinya dalam masalah dunia itu. Memakan atau mengambil tanawul atau mengambil untuk dirinya beberapa perkara yang diinginkan oleh syahwatnya yang mubahah, yang dibolehkan. Biasanya mereka beralasan dengan niat yang tetap benar, yaitu litaqawwan nafs bidzalik, agar jiwa semakin kuat, semakin sehat. Makan vitamin, makan buah-buahan begitu, supaya badannya sehat. Wa tanshat lil amal, agar lebih semangat untuk beramal. Ini dua-duanya jenis yang tinggi tadi. Kama rawa ani Nabi SAW annahu qal. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW berkata, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wattin, wuj'ilat qurratu 'aini fis-salah. Kata Nabi SAW, dijadikan aku suka dengan dunia kalian pada dua perkara. An-nisa wattin, istri, para wanita, yakni istri, kemudian yang kedua tayyib, minyak wangi. Ya Rasulullah SAW suka minyak wangi dan suka istri. Yang demikian barakallahu fikum tidak menyelisihi tentang zuhud, karena Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Sehingga yang belum nikah berarti penciptaannya belum sempurna. Nah, kami ciptakan berpasangan, ternyata dia belum berpasangan. Barakallahu fikum wa ju'ilat qurrata 'aini fis shalah. Sehingga jangan seperti sufi dan na'udzubillah, golongan-golongan yang memang hulu, mereka berkata orang yang masih membutuhkan istri dan sebagainya itu orang yang tidak zuhud. Maka ini berarti mencela Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak zuhud? Rasulullah SAW yang tertinggi, a'la zuhad, yang paling tinggi daripada zuhad adalah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sunnah atau nikah itu adalah sunnahku. Maka siapa yang tidak suka, raghiba an artinya benci, siapa yang benci dan tidak suka nikah, berarti dia bukan golonganku. Tidak mesti orang yang tidak nikah berarti bukan golongan Nabi. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah yang benci, yang tidak suka menikah, Adapun orang yang tidak sempat menikah, belum mampu menikah, atau nggak tahu nyarinya standarnya ketinggian, jadi nggak dapat, Allah ta'ala. Al-Muhim, itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ragiba'an. Ragiba'an tidak suka. Seperti mereka-mereka berkata, tidak perlu nikah. Ngapain nikah? Nikah itu menyibukkan. Mushghil. Seperti ucapan kaum sufi. Fa'adha laisa minhum, laisa minan nabi, artinya bukan golongan nabi. Menyimpang dari jalan sunnah. Qala, waju'inat qurrata aini bisalah. Tetapi dijadikan ketentramanku itu pada sholat. Di sini menunjukkan perbedaan antara suka dengan ketentraman. Antara hubbiba ilayya, disukakan atau jadikan aku suka pada dunia kalian itu adalah istri dan nyawa. Sedangkan yang kedua, ju'ilat qurratu aini, dijadikan ketentraman, kesejukan mataku adalah pada sholat. Sehingga jangan tentram dengan dunia. Tentram itu dengan ibadah. Ketika ibadah dia tenang, tentram, sejuk hatinya. Adapun dunia, ya namanya manusia, memang sudah diciptakan oleh Allah Taala, hubbiba ilaihim syahwatud dunyawiyah, dijadikan suka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fidda wal an'ami wal harth. Ada yang tinggal lagi. Wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Telah dijadikan indah, kata Allah, kesukaan manusia secara syahwat pada ini semua. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' pada wanita, wal banin anak-anak, wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda, dari berbagai macam kekayaan perhiasan emas dan perak, wal khayl al musawwamah, kendaraan-kendaraan yang gagah, kuda-kuda yang gagah, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal had, kebun-kebun dan ladang-ladang. Memang manusia suka otomatis, Allah jadikan begitu. Tetapi orang yang zuhud, dia memilih dan memilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Setelah dipilah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang boleh pun mereka pilih lagi. Mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Yang diperlukan, mereka lihat seberapa kadarnya. Kalau cukup sekian, cukup. Ini barakallahu fikum, tidak ada tamak terhadap dunia. Fahadha huwa az-zuhdu. Itulah yang dikatakan dengan zuhud. Adapun ketentraman pada ibadah pada Allah Taala. Farajal Imam Ahmad wa Nasa'i min hadis Anas. Wa farajal Imam Ahmad min hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuhibbu min ad-dunya an-nisaa wa at-tayyib wa at-ta'am. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallam suka dari dunia ini an-nisa, para istri, wa at-tayyib, Anissa sebenarnya para wanita, tetapi saya terjemahkan para istri, karena itu yang halal. Kalau kita sebutkan tanpa kalimat istri, takut kesannya salah. Kalau selalu senang perempuan, itu jadi konotasinya jelek. Maka saya terjemahkan dengan para istri. Kalau selalu suka pada dunia kalian itu nisa, para istri, wati, minyak wangi, utah, dan makanan. فَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَلَمْ يُصِبْ مِنَ الطَّعَامِ. Beliau dapatkan para wanita dan beliau dapatkan minyak wangi, tetapi beliau tidak mendapatkan makanan. Artinya sering kelaparan, sering kurang, sampai diganjel dengan batu oleh Rasulullah SAW, dan pernah juga keluar untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan, ketemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga keluar mencari beberapa makanan. Demikian pula ketemu dengan sahabat yang lain yang juga sama. Maka sampai di sahabat yang memiliki sedikit makanan, maka Allah telah mendoakan makanannya, kemudian mereka makan bersama-sama dan tidak habis. Dengan barakah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Wahab maktubun fi hikmati Ali Daud alaihi salam. Kata Wahab, tertulis dalam hikmah dari Ala Daud. Yan bagi lil aqil an la yaghfula an arba'i sa'atin. Biasanya yang demikian adalah perkara-perkara yang berkait dengan Israiliyat atau riwayat-riwayat dari Israiliyat. Semestinya seorang yang berakal agar jangan lalai pada empat waktu. Jangan melupakan empat waktu ini. Sa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Satu waktu dia hendaknya bermuhasabah, menghitung dirinya. Wa sa'atin yunaji fiha rabbah. Dan satu saat di mana dia bermunajat, walaupun terjemahannya adalah berdialog, berbicara dua arah dengan Rabb-nya. Barakallahu fikum. Karena memang ketika seseorang berkata dalam salatnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamadani Abdi. Ketika disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Adna Alayya Abdi. Ketika dikatakan Maliki Yawmiddin, Majadani Abdi. Wali Abdi masa. Sampai pada kalimat Hada Li Abdi, Hada Lahu Li Wali Abdi. Itu pada kalimat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Ini untukku dan untukmu. Ketika ihdinas siratal mustaqim, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku dan aku akan beri. Berarti ada dialog. Sehingga ketika kita salat, rasakanlah bahwa kita tidak sendiri ketika itu. Kita berhadapan dengan Allah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna munajah. Naja yunaji artinya mengajak bicara dengan berbisik. Naja yunaji, kemudian ada istilah munajat. Qala, itu dua waktu. Waktu pertama menghisab dirinya, yuhasib nafsahu. Saya ini habis berbuat apa hari ini? Apa yang salah, apa yang benar, apa yang menguntungkan di akhirat, apa yang merugikan di akhirat? Yuhasib nafsahu. Yang kedua, yunaji rabbahu. Wa sa'atin yulqa fiha ayalqa fiha ikhwanahu alladhina yukhbirunahu bi'uyubih. Yang ketiga, waktu bertemu ikhwan, teman-teman yang baik, yang soleh, yang memberitahu dia apa kekurangan dia. Teman itu akan berbicara ma'lahu wa ma'alih. Kalau yang hanya memberikan ma'lahu, maka itu hanya penjilat. Kalau hanya berbicara ma'alih, maka itu adalah orang-orang yang memang memiliki hiqad, kedengkian. Tetapi yang namanya teman berbicara malahu wa ma'alaihi. Apa yang bagus buat dia dan apa yang jelek diceritakan atau disampaikan. Engkau jangan begini, itu jelek. Seperti cermin, apa adanya. Kamu ganteng, cermin itu akan bilang kamu ganteng. Kalau kamu ada corengnya di wajahmu, dia akan berkata ada coreng di wajahmu. Wajah buruk, jangan cermin dipecahkan. Justru kita membutuhkan cermin. Sangat membutuhkan cermin. Oleh karena itulah dalam satu riwayat dari Nabi SAW disebutkan bahwa al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mu'min itu cermin saudaranya. Mir'atu akhi, tempat bercermin. Maka ketika kamu berbuat salah, kamu akan ditegur. Maka kalau kamu punya teman yang seperti itu, pegang. Jangan jauhi. Harus ada waktu untuk mereka-mereka, teman-teman sejati. Yang yukhbir bi'uyubik, yang mengkhabarkan dengan aib-aibnya dia, bahwa kamu kurang begini, kamu kurang begitu. Wa yusaddiqunahu an nafsih, yang membenarkan atau mendukung atas dirinya. Itu yang ketiga. Sa'atin, dan yang keempat, yughli bainahu wa baina nafsi wa baina ladatiha fi ma yahillu wa yajmal fa inna fi hadhihi as-sa'ah 'aunan 'ala tilka as-sa'at. Perlu satu waktu antara dia dengan apa yang dia sukai. Fima yahil, pada apa yang halal. Mau ngurusi bebek-bebeknya, mau ngurusi ladangnya, apa yang dia sukai. Fa inna fi hadhihi sa'ah, karena pada saat yang keempat ini aunan akan mendukung ala tilka sa'at, akan mendukung saat yang pertama, kedua dan ketiga. Dia punya sedikit perkara yang akan menghilangkan stresnya atau akan menghibur dirinya dan sebagainya. Karena bainahu wa bainal ladzatiha, apa yang dia sukai dalam keadaan halal. Wa fadla bulghah wastijmaman lil qulub, yakni tarwihan laha. Saat yang keempat ini aunan ala tilka sa'at, saat yang keempat ini akan mendukung, membantu saat-saat yang tadi. Wa fadla bulghatin wastijmaman lil qulub, dan akan menambah ketinggian pandangan dan akan menjadi penyemangat hati, yakni tarwihan laha, yang disebut, yang dimaksud adalah tarwih, tarwih roha. Barakallahu fikum. Ucapan ini barakallahu fikum ruwiya, diriwayatkan katanya di dalam kitab-kitab hikmah dari keluarga Daud alaihi salam. Sehingga kalau wafaqa al-kitab wa sunnah, maka diterima. Kalau bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka ditolak. Kalau tidak ada pembenaran dan penolakannya dalam Quran dan sunnah, maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Mungkin saja benar. Nah, tapi ini semua sangat berkait dan sangat cocok dengan apa yang ada dalam kitab wa sunnah. Termasuk yang keempat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mata nawa al-mu'min yatanawal shahawatihi al-mubahah at-taqawi, dan kapan saja seorang hamba memiliki niat dalam yatanawal shahawati, dalam mengambil syahwatnya, dalam memuaskan syahwatnya yang mubaha, punya niat at-taqawi, punya niat untuk menguatkan dirinya, menyehatkan dirinya, ala ta'ah, untuk membantu ketaatan, kanat syahwatuhu lahu ta'ah, maka apa yang dilakukannya menjadi ketaatan. Padahal cuma makan, minum, beli es campur. Padahal cuma urusan kamar, menggauli istrinya. Ternyata itu jadi ibadah. Ketika niatnya at-taqawi lit-ta'ah, atau taqawi ala ta'ah, memperkuat dirinya, membuat sehat dirinya untuk bisa mentaati perintah Allah, maka syahwat tersebut lahu ta'atun yutabu alaiha, apa yang dilakukannya menjadi ketaatan yang diberi pahala. Kama qala Mu'adz bin Jabal, sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, inni la ahtasib naumati kama ahtasib qawmati atau qawmati, aku mengharapkan hisab pahala dalam tidurku seperti aku berharap pahala ketika aku terjaga. Jadi ketika tidur pun mengharapkan pahala sebagaimana ketika terjaga mencari pahala. Yani annahu yanwi binaumatihi at-taqawi, yani dia berniat ketika tidurnya at-taqawi, untuk menyehatkan dirinya, alal qiyam. Sehingga benar kata beberapa ulama bahwa dengan ilmu segala perkara jadi ibadah. Tetapi kasihan mereka yang tidak memiliki ilmu, sedikit sekali ibadahnya. Tapi dengan ilmu dia tahu kenapa tidur, kenapa dia makan, kenapa dia minum, dan niatnya semuanya lurus, maka dia mendapatkan pahala. Ketika dia makan dan tidak kenyang, dia berkata, aku menjalankan perintah Allah, kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi ibadah, mentaati perintah Allah Taala. Demikian pula ketika dia mendatangi istrinya, dia ingat ucapan Rasulullah SAW, inna fi bud'i ahadikum sadaqah, sesungguhnya pada kemaluan kalian ada sadaqah. jadi ibadah lagi. Masya Allah, setiap apa yang dia kerjakannya, kalau niatnya lurus, niatnya benar, menjadi ibadah. Misalnya ketika dia tidur di sore hari, atau tidur, bukan di sore hari, apa gasik istilahnya, tidak terlalu malam tidurnya, di awal malam, tidur di awal malam, karena tidur sebelum Isya makruh, tidak disukai. Kata Rasulullah SAW, aku tidak suka berbicara tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Aku tidak suka tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Artinya naumati, tidurku, katanya beliau, katanya sahabat Mu'adz bin Jabal, aku niatkan sebagai pahala. Yaitu dia niatkan untuk taqawwi alal qiyami fi akhir lail, agar dia bisa kuat nanti bangun di akhir malam. Kalau tidurnya kemalaman, jangankan salatul lail, bisa jadi fajarnya juga terlewat. Fayahtasibu tawaba naumihi, maka dia mendapatkan hisab, mendapatkan pahala atau berharap pahala dari tidurnya, kama yahtasib tawaba qiyamihi, sebagaimana dia berharap pahala dari qiyamnya. Wa kana ba'duhum idza tanawala syai'an min syahawatihil mubahah, dan bahwasanya sebagian mereka ketika mereka mengambil apa-apa yang memuaskan syahwatnya yang mubah, wasa minha ikhwanahu, dia memberikan atau mengingat saudara-saudaranya, wasa yuwasi, menjadikan sawasiyah, artinya memikirkan orang lain. Kama ruya an ibni Mubarak, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Mubarak, anahu kana idha ishtaha syai'an lam ya'kulhu hatta yashtahihi ba'du ashabihi. Dan bahwasanya Ibn Mubarak, jika dia ishtaha, ishtaha itu menginginkan sesuatu dengan syahwatnya, pengen makan, pengen minum, haus dan sebagainya, lam ya'kulhu, dia tidak langsung makan, hatta yashtahihi ba'du ashabi, sampai ketika sahabat-sahabatnya ingin, lalu dia makan bersama mereka. Fayakuluhu ma'ahum, maka dia makan bersama teman-temannya. Jadi ketika dia lapar, dia tunggu teman-temannya. Gimana? Lapar enggak kalian? Dan kita makan bersama. Tenang. Tidak ngepet, kata anak-anak santri. Ngepet itu ngumpet sendirian, makan sendirian. Wa kana idza ishtaha syai'an da'a dhaifan lahu liya'kula ma'ah. Kalau dia ishtaha menginginkan sesuatu, da'a dhaifan, bahkan dia panggil tamu. Tafadhal. Makan. Liya'kula ma'ahu. Beberapa dekade kemarin masih ada yang seperti itu. Entah sekarang mudah-mudahan masih ada. Iya, masih ada syebeh-syebeh dulu kayak gitu. Terutama Jumat. Dia memakan tum. Dia cari keluar siapa yang lewat. Siapa yang enggak ada. Dia sampai karena dekat dengan stasiun. Dia tunggu stasiun. Ada. Tak ada, makan di rumah. Sampai nyari. Tamu seperti itu. Fahadha barakallahu fikum. Karena dia memang meniatkan semuanya jadi pahala. Wa kana yadhkur 'anil Auza'i annahu qala. Dan diriwayatkan atau disebutkan dari Auza'i rahimahullah bahwa beliau berkata, "Thalathatun la hisaba 'alaihim fi mat'amihim." Tiga golongan yang tidak ada hisab atas mereka dalam makanan mereka. Al-mutatahhir, was-sha'im hina yuftir, wa ta'amut thayyib, yang tidak dihitung makanannya, artinya enggak dihisab apa yang dia makan. Ada tiga golongan. Pertama al-mutatahhir, orang yang makan sahur. Tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Yang kedua as-sha'im hina yuftir, orang yang puasa ketika dia berbuka, itu juga la hisaba alaih. Wa ta'amud dhaif, dan ta'amu dhaif, makanan tamu. Ini makanan untuk dimakan bersama tamu. Dia ikut makan, tapi tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal makan artinya sesuatu yang kita ambil dari dunia, yang dengan bahasa kaum sufi berlezat-lezat dengan dunia. Tetapi ketika itu adalah sahur, ketika itu berbuka puasa, ketika itu adalah makan bersama tamu, maka la hisab alaihi. Qala al-Hasan, laysa min hubbika lid-dunya talabuka ma yuslihuka fiha wa min zuhdika fiha tarkul hajati yasudduha anka tarkuha wa man ahabba ad-dunya wa sarrathu dahaba khawful akhirati min qalbihi. Berkata al-Hasan, tidaklah dari kecintaanmu terhadap dunia talabuka ma yuslihuka fiha, tidaklah termasuk hubbuka lidunya, artinya tidak termasuk hubbud dunya atasmu kalau engkau mencari dari dunia itu ma yuslihuka, apa yang memperbaiki kamu, jadi yang membuat kamu jadi baik, itu bukan hubbud dunya. Walaysa min zuhdika, dan bukanlah zuhudmu pada dunia adalah meninggalkan hajat, meninggalkan kebutuhanmu. Yang yasudduha anka tarkuha, itu bukan zuhudmu kalau engkau meninggalkan hajat yang yasudduha anka. Hajat adalah kebutuhan yang akan bisa menutupi kebutuhanmu, kemudian kau tinggalkan, tarakaha, itu juga bukan zuhud. Saya ulangi dengan bahasa yang lebih jelas ucapan Al-Hasan, bukanlah termasuk hubud dunia kalau engkau mencari dari duniamu apa yang memperbaiki dirimu, dan bukan termasuk zuhud kalau engkau meninggalkan hajatmu apa yang kau butuhkan di dunia. Wa man ahabba dunya wa sarrathu, siapa yang cinta dunia dan bahagia dengan dunia, niscaya dahaba khauful akhirati min qalbih, niscaya akan hilang kekhawatiran terhadap akhirat dari hatinya. Siapa yang hubbud dunya itu adalah orang yang tidak takut akhirat. Itu baru orang yang hubbud dunya. Kalau orang mencari sesuatu yang dia butuhkan untuk memperbaiki dirinya dari dunianya, maka itu bukan hubbud dunya. Demikian pula kalau ada orang yang sebaliknya meninggalkan hajatnya, hajat makannya, hajat nikahnya, hajat dia tinggalkan semuanya, itu juga bukan zuhud. Tetapi orang yang cinta dunia dan tidak zuhud adalah orang yang sampai menghilangkan rasa takutnya terhadap akhirat, sampai tidak takut dan tidak khawatir dengan apa yang Allah ancamkan di akhirat. Dia tamak dengan dunianya dan dia tidak peduli halal dan haram dan seterusnya. Itu yang dikatakan cinta dunia. Luruskan, karena sejarahnya di Indonesia sejarah Wali Songo, yang artinya kebanyakan masyarakat bicara zuhud adalah zuhudnya Wali Songo, zuhudnya Sufi. Itu pun kalau benar kisah-kisahnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan tidak benar ceritanya bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguhnya orang baik. Mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Wa qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, mata'ul ghururi ma yulhika an talabil akhirah. Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa dunia ini illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, matanya perhiasan, gururnya melalaikan, perhiasan yang melalaikan. Maka disebutkan oleh Sayyid Ibn Jubair rahimahullah bahwa mata'ul ghurur adalah apa yang melalaikan kamu dari mencari akhirat. Wa ma lam yulhika, adapun yang tidak melalaikan kamu dari akhirat, falaisa bimata'il ghurur, maka itu bukan mata'ul ghurur. Apalagi pendukung untuk mencari akhirat. Itu bukan mata ul-ghurur, tapi mata khairu mata. Khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baik mata, sama-sama mata, sama-sama perhiasan. Yang disebut mata ul-ghurur, yang disebut khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia adalah mar'atu salihah. Mengapa kok ada mata ul-ghurur, ada mata yang khairu mata'iha? Karena apakah yulhika atau la yulhik? Apakah melalaikan kamu atau tidak melalaikan kamu? Itu saja ukurannya. Kata Sayyid Ibn Jubair rahimahullah, mata ul-ghurur adalah yang melalaikan kamu dari akhirat. Apa yang tidak melalaikan kamu? Falaisa bi mata ul-ghurur, maka itu bukan mata ul-ghurur. Walakinnahu mata'u balagin, bahkan itu bisa menjadi mata'ul balag, perhiasan yang menyampaikan. Balag artinya menyampaikan. Ila ma huwa khairun minhu, berarti mata'u balagin ila ma huwa khairun minhu, perhiasan yang akan membawa dia untuk mencapai perkara yang lebih baik lagi. Ini perhiasan dunia, istri yang salehah perhiasan dunia, harta benda perhiasan dunia, ini perhiasan dunia. Kemudian ternyata dengan itu semua dia terdukung untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik, bisa talabul ilmi dengan baik, bisa beramal saleh dengan baik, maka berarti semua itu mata ubalal, perhiasan dunia yang membantu dia menyampaikan dia kepada yang khairun minhu, kepada yang lebih baik lagi, yaitu akhirat. Ikhwan ibnina azakumullah, hanya saja yang perlu kita berhati-hati adalah permainan syaitan, tipu daya syaitan. Dia akan berbisik, hendaklah kamu cari dunia supaya kamu bisa membantu dalam ibadahmu. Benar-benar. Sampai sini masih benar kan? Semangat, semangat, semangat, semangat. Syaitan menyatakan masih kurang, kamu belum punya mobil, kamu belum. Ini namanya taswil. Loh kenapa enggak duduk di majelis? Nanti kalau saya sudah memiliki ini, kalau saya sudah memiliki itu, terus. Akhirnya sawalat lahu asyaitan. Taswil itu ditunda-tunda oleh syaitan. Sawalat lahu asyaitan. Qala Yahya ibn Mu'ad al-Razi. Berkata Yahya ibn Mu'ad al-Razi, kaifa la uhibbu dunya qudira li fiha qutun aktasibu bihi hayatan udriku biha ta'atan analu biha al-akhir. Ini jawaban buat mereka kesesatan atau subhatnya kaum sufi. Kaum sufi punya subhat sekian banyak yang ternyata muaranya cuma satu, yaitu urusan meninggalkan dunia secara keseluruhan. Maka kita katakan dengan ucapan para ulama yang seperti ini. Kata Yahya ibn Mu'ad Razi rahimahullah, kaifa la uhibbu dunya, bagaimana kita tidak cinta dunia? Qudira li, yang ditakdirkan oleh Allah untukku, fiha qutun, fiha qutun aktasibu bihi, pada dunia ada makanan pokok yang saya harus makan. Hayatan udriku biha, yang dengan qut akan bersambung kehidupan yang aku bisa capai. Wa udriku biha ta'atan, dengan makan, dengan hidup kita bisa mencapai ketaatan. Wa ta'ah, dan ketaatan analu biha al-akhirah, bersambung semua. Di dunia ada makanan pokok kami yang harus kami makan, yang dengan makan kami jadi hidup, yang dengan hidup kita mendapatkan ketaatan, dengan ketaatan kita mendapatkan pahala di akhirat. Bagaimana kita tidak suka dengan dunia tadi? Wasuila Abu Safwan Ar-Ra'ini wa kana min al-'arifin. Berkata Abu Safwan Ar-Ra'ini, dan bahwasanya beliau adalah salah satu dari orang-orang bijak dari kalangan 'arifin. Istilah-istilah sufi yang terdahulu, yang pertama. Sufi-sufi di awal-awal tidak sesesat sufi hari ini, sehingga masih banyak ucapan-ucapan mereka dinukil. Sehingga sesungguhnya tidak salah, tidak dusta mereka ketika bilang bahwa tokoh kami kaum sufi adalah Fudail bin Iyad. Yang salah adalah kamu tidak kaya Fudail bin Iyad. Ya, masih ahli sunnah, sedangkan mereka sudah terlalu jauh. Nah, dan mereka punya istilah orang yang meniti di awal dikatakan saliki, masih salik, masih berjalan. Nanti mereka akan mencapai tingkat yang berikutnya, yaitu para arifin. Itu tingkat yang tinggi, saya lupa singkatannya. Yang Ibnu Qayyim memakai semuanya dalam judul kitabnya. Ada Madarijus Salikin, ada Raudhatul Muhibbin, ada apa lagi? Salikin, Muhibbin, Arifin. Qasidin, jayid. Salikin, Qasidin, Muhibbin, Arifin. Tingkatan-tingkatannya. Ma hiya ad-dunya allati dammaha Allah fil Qur'an allati yanbaghi lil 'aqil an yajtanibaha? Ditanya Abu Sufyan Ar-Ru'ayni ini dari kalangan arifin, apa sih dunia yang dicerca oleh Allah dalam Quran yang yanbaghi lil 'aqil an yajtanibaha, yang seorang berakal hendaklah menjauhinya? Yang mana itu? Qala kullu ma asatta fid dunya turidu bihi dunya. Semua yang kau dapatkan dari dunia untuk kepentingan dunia itu dicerca. Fahuwa madmum, maka itu tercela. Wa kullu ma asabta fiha turidu bihi al-akhirah, dan semua yang kau dapatkan dari dunia yang kau kehendaki dengannya akhirat, falaisa minha, maka itu tidak termasuk madmum. Lihat, masih lurus ucapannya. Tidak seperti ucapan Zubair hari ini, dilatih dulu 3 hari, kemudian 40 hari, kemudian setahun, kemudian kata dia yang paling tinggi adalah meninggalkan seluruhnya dan seterusnya sampai mati, lalu melanglang buana dari tempat-tempat lainnya ila akhirnya, tidak memikirkan dunianya. Ikhwan bin A'azakullah, kembali kepada ucapan beliau bahwa ketika ditanya dunia yang mana yang perlu kita tinggalkan, yang dicerca dalam Quran dan Sunnah, dijawab, apa yang kau dapatkan dari dunia untuk kepentingan dunia, maka itu yang tercela. Tetapi apa yang kau dapatkan dari dunia untuk kepentingan akhirat, maka itu tidak termasuk yang tercela. Ini barakallahu fikum, keterangan yang sangat bagus sehingga kita bisa membedakan antara keduanya. Wa qala al-Hasan, ni'matud dar kanatid dunya lil mu'min. Wa dhalika annahu 'amalun qalil, 'amalun qalilan wa akhadha zadahu minha ila al-jannah. Wa bi'satid dar kanat lil kafir wal munafiq. Wa dhalika annahu dayya'a layalihi wa kana zaduhu minha ila an-nar. Qala al-Hasan rahimahullah, sebaik-baik dunia adalah dunia bagi orang mukmin. Mengapa? Wa dhalika annahu 'amila qalilan, karena seorang mukmin beramal sedikit di dunia ini. Wa akhadha zadahu minha ila al-jannah, dan dia mengambil perbekalan dari dunia tadi untuk surga. Wa bi'satid dar kanat lil kafir, dan dunia ini sejelek-jelek tempat bagi orang kafir dan bagi orang munafik. Mengapa? Wa dhalika annahu dayya'a layalihi, karena mereka melalaikan malam-malamnya karena dunia. Wa kana zaduhu minha ila an-nar, ternyata dia mengambil bekalnya dari dunia ini untuk menuju neraka. Sehingga dunia kalau tujuannya akhirat, maka itu bukan yang tercela. Tapi kalau dunia hanya tujuannya kepuasan dunia, maka itulah yang tercela. Wa qala Aifa ibnu Abdin al-Kala'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nar an-nar, qala Allah ta'ala, ya ahlal jannah, kam labithtum fil ardi 'adada sinin. ketika masuk surga semua penduduk surga, ketika semua penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah memanggil ahli surga. Kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal di dunia ini? Qalu, mereka menjawab, labisna yawman aw ba'da yawm, kami tidak tinggal di dunia kecuali sehari atau beberapa hari. Qala na'am, mattajartum fi yawmin aw ba'da yawm, rahmati wa ridwani wa jannati ni'm aw ni'ma majtarat mattajartum fi yawmin aw ba'da yawm. Berarti ni'ma, yani sebaik-baiknya perdaganganmu sehari dua hari, ternyata mendapatkan jannah. Rahmati wa ridwani wa jannati, engkau mendapatkan rahmatku, mendapatkan keriduanku, mendapatkan surgaku. Umkutu fiha khalidina mukhalladin, tinggallah kalian di surga ini kekal selama-lamanya. Kemudian Allah berkata kepada penduduk neraka, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di dunia? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, kata penduduk neraka, kami tinggal di dunia sehari atau beberapa hari. Fayaqulu, maka dikatakan, bi'sa mattajartum fi yawmin aw ba'da yawm, berarti bi'sa mattajartum, jelek sekali apa yang kamu perdagangkan dalam sehari atau beberapa hari. Sukhti wa ma'siyati wa nari, kemurkaanku, penentanganku, dan api nerakaku. Umkutu fiha khalidina mukhalladin, tinggallah di dalamnya kekal selama-lamanya. Artinya dunia ini sebentar, tetapi bagi orang mukmin, masya Allah, bisa memanfaatkan dengan baik, akan mendapatkan jannah. Itu sebaik-baik perdagangan. Modal sedikit, keuntungan sebesar-besarnya dan selama-lamanya. Sejelek-jelek dunia bagi orang kafir, sebentar, sedikit, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkannya. Justru mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan dia dimurkai, diadab, dan kekal dalam neraka. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada kejelasan tentang masalah dunia ini, sehingga tidak ifrat, tidak tafrit. Allahu ta'ala alam bisawab.